Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala ta'ala walladheena yaknizuna al-dhahaba wal-fiddah. Kata Syaikhul Islam An-Nasa'i rahimahullah, ay yumsikunahuma, menahan keduanya. Wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ay turuqul khair al-musilah ila Allah. Ya, tidak menginfakkan di jalan Allah, ini di jalan-jalan kebaikan yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal kanzul muharram. Inilah penyimpanan harta, terkhusus emas dan perak yang diharamkan. Yaitu an yumsikaha 'an nafaqatil wajibah. Yaitu dia menimbun harta, menyimpan harta, terkhusus emas dan perak, serta menahannya dari nafkah yang wajib, tidak mengeluarkannya untuk pengeluaran yang wajib. Ka'an yamna minha zakah, seperti dia memiliki banyak emas dan perak, menimbun emas dan perak, dan tidak mau membayar zakat emas dan perak tersebut. Aw an-nafaqatil wajibah li zawzat aw ila qarib, atau dia memiliki harta yang banyak, menimbun harta yang lain yang selain emas dan perak, tapi dia tidak mau mengeluarkannya untuk nafkah-nafkah yang wajib, tidak mau menafkahi istri-istrinya, kerabat-kerabatnya. Atau an-nafaqah fi sabilillah idza wajabat, atau juga tidak mau mengeluarkan infak di jalan Allah ketika wajib dia berinfak. Orang-orang seperti ini, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkanlah kepada mereka azab yang pedih. Fadhilah rahiman rahimakumullah. Sebaca tadi di tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala disebutkan terkait dengan ayat ini 11 masalah, 11 faedah yang kita bacakan sebagiannya. Di antara faedah yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kulun. Faedah pertama terkait dengan lughah, kata beliau, lam dakhalat ala yaf'al, masuk ke fi'il mudhari' la ya'kulun, wa la tadkhul ala fa'al, dan tidak masuk ke fi'il madhi. Kenapa demikian? Li mudhari'ati yaf'al al asma, karena wazan yaf'al ini fi'il mudhari' itu mirip dengan isim, dikatakan fi'il mudhari', mudhari' karena mirip dengan isim, dimusyabahati lil ismi. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, qila, atau sebelumnya al-ahbar dalam ayat ini, yani ulama al-yahud, war-ruhban, yani mujtahidun nasara fin ibadah, orang-orang yang rajin ibadah dari kalangan nasrani, al-ahbar, orang-orang berilmu dari kalangan Yahudi. Qila innahum kanu ya'khuduna min amwali atba'ihim dara'ib wa furudan bismil kanais wal bi'a wa ghairi dhalik. Kata beliau dikatakan ayat ini bahwasanya inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi mereka ahbar waruhban mengambil dari pengikut-pengikut mereka dharaib, pajak-pajak, iuran-iuran wajib dengan nama mengatasnamakan gereja-gereja mereka atau biak tempat-tempat ibadah Yahudi. Wakil dalik minta harta kepada pengikut mereka dengan nama agama. Mimma yuhimunahum anna nafaqah fihi min syara' wa tazallu bi Allah. Yaitu dengan pernyataan-pernyataan yang kesannya mengesankan kepada pengikut mereka, ini infak yang disyariatkan, infak yang akan mendekatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Wa hum khilalu dhalik yahjubuna tilkal amwal, padahal kenyataannya yang mereka minta dengan nama gereja mereka atau biak mereka, ya sebetulnya mereka sendiri yang mengumpulkannya untuk diri mereka pribadi. Kalladzi laqahu Salman al-Farisi, sebagaimana disebutkan oleh Salman al-Farisi an rahib alaisah atakhrajakan zahu, dan ini hadis masyhur disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di Al-Jami' as-Sahih tentang kisah masuk Islamnya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tentang kebusukan mereka. Nah, orang-orang yang lain menganggap dia baik, padahal sebetulnya dia mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini maksudnya la yaquluna nas bil batil. Yang kedua, qauluhu walladina yaqdizuna adh-dhahab wal fiddah al kanz yaqnizun ولا يختص بالذهب والفضة الكنز في اللغة الضم والجمع, artinya mengumpulkan. Kalau saja bahasa-bahasa tidak khusus untuk emas dan perak. Kata beliau wa khussa al-dhahab wal fiddah bi dzikri, namun disebutkan dalam ayat ini penyebutan emas dan perak, walladzina yakdinzuna al-dhahab wal fiddah, disebutkan jahus masyarakat perak, li'annahu mimma la yattali'u alaih, karena kebiasaannya penimbunan, pengumpulan masyarakat perak oleh pemiliknya tidak diketahui oleh orang lain. Bihilafi sayyidil amwal, beda dengan harta yang lainnya. Ketika dia menyimpan banyak emas dan perak, tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, kata beliau wakhtalafa as-sahabah fil murad bi hadzal ayah, khilaf para sahabat terkait dengan ayat ini, apakah terkait khusus ahlul kitab atau yang lainnya. Qala Qurtubi rahimahullah, فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب. Muawiyah radhiyallahu anhu berpendapat ini ayat terkait khusus dengan ahlu kitab, dan bikinlah sifatnya. Qala wa qala Abu Dzar wa ghairuh, dan berkata Abu Dzar dan yang lainnya, al-muradu biha ahlu kitab wa ghairuhum minal muslimin, dimaksud dengan ayat ini ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, juga selain mereka dari kalangan kaum muslimin yang berbuat seperti perbuatan mereka, menimbun emas dan perak tidak mengeluarkan zakatnya, menimbun harta maupun harta yang tidak mengeluarkan kewajiban harta tersebut. Ini masuk dalam mayat ini. Qala Qurtubi rahimahullah wa huwa sahih, dalil yang sahih yaitu ayat ini terkait dengan Alkitab dan juga yang lain di kalangan muslimin. Faedah keempat. Kata beliau, tadammanat hadhil ayah zakat al-ain. Ayat ini mengandung tentang masalah zakat ain, zakat emas dan perak. Wahia tajibu bi arbati syurut. Dan zakatul ain terkhusus emas dan perak disyaratkan dengan 4 syarat. Yang pertama adalah hurriyah. Pemiliknya seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kedua, Islam. Yang kedua Islam, yang ketiga haul. Sudah sampai haul. Dan yang keempat tentunya telah sempurna nisab tersebut, tidak berkurang selama satu haul, selama satu tahun. Masalah yang kelima. Wa ikhtalafa al-ulama'u fil mal alladhi udiyat zakatuh. Khilaf para ulama tentang masalah kalau seandainya harta tersebut telah dikeluarkan zakatnya, apakah masih masuk ke dalam al-kanz atau tidak. Tentunya di sini ada satu riwayat yang disebutkan Al-Hafidz rahimahullah dalam Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza adaiti zakataha falaysa bikanzik." Kalau kamu tunaikan zakatnya, maka itu bukan al-kanz, bukan penimbunan harta yang diancam dalam ayat ini. Masalah berikutnya. Wa ikhtalafal ulama fi zakatil khuldi. Naam. Ila para ulama tentang masalah zakat perhiasan. Dan yang sudah kita bahas bahwasanya yang sahih zakatul khulli itu ada, di antara dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW yang juga terdapat dalam buku Maram hadisnya, ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita yang memakaikan gelang emas kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, atu adina zakatahuma, apakah kamu tunaikan zakat emas putrimu ini, gelang putrimu ini? Kata dia, tidak. Kata saya, surruki, apakah kamu senang? Ayusawwirakillah, Allah memakaikan gelang kepadamu bisiwari minan nar, dengan gelang yang terbuat dari neraka, dari api neraka, yang menunjukkan bahasanya al-hulli, emas dan perak, perhiasan emas dan perak itu wajib zakat kalau sampai nisab. Kalau sampai nisab. Nah, kemudian antara masalah ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, qawluhu ta'ala, fabashirhum bi'adabin alim. Fabashirhum bi'adabin alim, kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Kata beliau, qad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal adab, Nabi telah menafsirkan azab ini. Biqaulihi bashir al-kannazin bikayyin fi tuhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyin min kibali aqfaihim yahruju min jibahihim. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Iya. Kabarkan kepada orang-orang yang menimbun harta yang tidak mengeluarkan zakatnya, infak yang wajib. Mereka akan dikai di punggung mereka dan akan keluar kai tersebut dari junub, yakni dari iga-iga mereka. Wa bikai min kibali aqfahihim, dan mereka akan dikai, kabarkan dengan kai yang akan diletakkan di bagian belakang kepala mereka. Yakhruju min jibahihim, dan akan keluar kai tersebut di dahi-dahi mereka, tembus. Ini diantara azab yang akan mereka dapat. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.